إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita menjaga serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan serta menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mempelajari serta mengamalkan, kemudian berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk yang akan menerangi jalan-jalan kita, yang merupakan perkara yang cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia kita, yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia kita dan juga menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena dalam syariat Allah Subhanahu wa taala terdapat petunjuk yang mana apabila seseorang mengikuti petunjuk tersebut maka dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sungguh dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Demikian sebaliknya, bagi orang-orang yang mereka tidak mencukupkan diri atau bahkan cenderung mengabaikan, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Meskipun mungkin dia dari sisi keduniaan dia memiliki, memiliki kecukupan, harta yang melimpah, memiliki kedudukan dan yang lainnya. Akan tetapi sungguh nam orang tersebut dia tidak akan merasakan naam yang namanya kelezatan naam iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami akan kumpulkan, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Sehingga orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi lima hasyartani a'ma?" Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku bukanlah orang yang buta, aku bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepada padamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, akan tapi engkau melupakannya, engkau tidak mau mengikutinya. Wa kadzalikal yaumatun sa, maka di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala melupakan engkau." Dari ayat yang mulia ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, bahwasanya orang-orang yang mereka lari atau berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan kesempitan jiwa di dunia ini. Meskipun dia memiliki banyak harta, kemewahan yang serba ada, kedudukan dan jabatan, akan tetapi sungguh dia tidak akan merasakan semua itu, karena dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang muslim yang hakiki tentunya dia tidak akan rela ridha untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia ditawari dengan dunia dan seisinya. Karena dia paham bahwasannya dunia ini dan apa yang ada di dalamnya ini adalah sesuatu yang akan hilang, yang akan sirna. Jadi dia tetap berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang hakiki yang dia inginkan hanyalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya itu akan dia dapatkan dengan cara dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati Allah wa Rasul. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taati Allah, taati Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai terhadap orang-orang kafir. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, menjadi tolak ukur bagi seseorang atau bukti cinta seseorang kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah na'am mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk konsekuensi dari pernyataan seseorang akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni enam dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan sebaliknya, orang-orang yang dia berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dan jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang na'am mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, na'am pasti kalian akan mendapatkan petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh hamba. Sampai-sampai pun na'am ketika manusia itu akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah kalian Allah Subhanahu wa taala. Taatilah kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak akan rela untuk menggadaikan keimanan dia dengan sesuatu yang sedikit dari dunia ini. Dia akan berupaya untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dia melakukan na'am perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka sungguh amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam nah mensifati perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sejelek-jelek perkara atau sejelek-jelek amalan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk sejelek-jelek amalan adalah amalan-amalan yang diada-adakan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Bahkan na'am mereka para ulama pun telah menyebutkan, tidaklah pantas bagi seseorang yang telah jelas baginya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengambil perkataan seseorang kemudian dia tinggalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikutip dari 6 perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laqad ajma'al muslimuna ala anna man tabayyanahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu an yada'aha liqauli ahadin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, mereka para ulama telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah boleh baginya untuk meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengambil na'am ucapan atau pendapat seorang pun. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini, atau yang lebih dikenal dengan kata 6 istilah bid'ah, ini pun sudah dijelaskan oleh mereka para ulama. Apakah itu bid'ah? Sampailah pada 6 definisi mereka bahwasanya bid'ah ini adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, menandingi syariat, yang bertujuan dengan mengamalkannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bid'ah ini ada berbagai macam jenisnya. Ada bid'ah yang tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti bid'ah atau amalan-amalan yang ada dari perayaan-perayaan kelahiran atau kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Bahkan mereka para sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin pun tidak pernah melakukannya. Sehingga amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan bid'ah yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, amalan tersebut adalah amalan yang tidak naam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hakikat seorang muslim yang benar, yang dia naam cita-citakan, yang dia tujukan. Tujuan hidupnya adalah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari segala dosanya, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu-satunya adalah dengan dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi beliau.